Pertanyaan pertama, Ustaz. Ewa. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, banyaknya kelompok dan golongan yang mengaku ahli sunnah, bahkan dari segi pakaian pun juga mereka memakai jubah dan cadar. Yang saya tanyakan, apa ciri khas yang paling menonjol bagi ahli sunnah wal jamaah? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Wa iyyakum jazakumullah. Pertama, semestinya kita husnudzan, berbaik sangka kepada seluruh kaum muslimin, bahwa mereka adalah orang-orang ahli tauhid wa ahli sunnah. Kecuali ketika kita tahu bahwa mereka justru orang yang menentang sunnah, menyelisihi sunnah, maka saat itulah kita tahu bahwa orang ini orang yang tidak pantas untuk kita berjalan bersamanya. Ikhwan bin a'azakumullah, kalau melihat ciri-cirinya susah, karena yang namanya ahlu sunnah tidak hanya zahirnya tapi juga batinnya. Yang namanya ahli sunnah tidak hanya hai'ahnya tapi juga amalannya, lahirnya dan batinnya di atas sunnah. Hai'ahnya, hai'ah itu bentuknya, bentuk pakaian, bentuk cadarnya, bentuk juga amalnya. Sehingga kalau engkau melihat seorang yang memakai jubah, memakai imamah, tapi kemudian merokok, ngobrol di pinggir jalan bersama wanita-wanita tanpa ada hijab, ya jelas dia bukan ahlu sunnah. Artinya zahirnya, pakaiannya mungkin mirip, tetapi ternyata amalannya berbeda. Kan ahlu sunnah menjaga sunnah. Tentunya merokok diharamkan oleh para ulama, tidak sesuai dengan sunnah. Demikian pula ikhtilat bercampur dengan para wanita yang bukan mahramnya, ngobrol berhadapan demikian, ketawa ketiwi, itu juga menyelisih sunnah, diharamkan dalam hadis. Maka ahlu sunnah tidak mungkin melakukan hal-hal yang demikian. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan masih banyak lagi. Itu baru amalannya. Yang lebih penting dari itu adalah akidahnya. Disinilah. Kalau akidah, tentunya kita perlu tahu lebih dalam lagi. Apakah dia adalah seorang yang berkeyakinan dengan keyakinan-keyakinan ahlu sunnah, memiliki prinsip-prinsip sunnah, memiliki usul sunnah. Karena kadang-kadang ada ahlu sunnah yang bermaksiat, tapi dia ahlu sunnah sesungguhnya, tetapi sebagai manusia tergelincir dalam kemaksiatan. Maka ketika engkau melihat dia berbuat maksiat, jangan langsung menyatakan dia bukan ahlu sunnah. Kalau kita kenal akidahnya bahwa dia adalah seorang yang berkeyakinan dengan prinsip-prinsip sunnah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, tauhid, dan juga mengerti prinsip-prinsip sunnah yang dipelajari dari para ulama. Ikhwanu fillah, a'azzakumullah, wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Maaf izin bercanda, Ustaz. Apakah bekerja di perusahaan yang perusahaan induk yang ini adalah perusahaan rokok? Tapi saya bekerja di unit bisnis lainnya. Bagaimana hukumnya sesuai syarat, Ustaz? Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallahu. Kalau bisnis engkau atau bisnis tersebut khusus untuk perusahaan induknya, dan perusahaan induknya adalah rokok dan itu haram, para ulama sepakat mengharamkan rokok, maka engkau ta'awun alal ismi wal udwan. Engkau berarti bantu bermantu, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Sedangkan Allah melarang ta'awun alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Bantu membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau khusus untuk itu. Tetapi kalau tidak khusus, misalnya seperti pabrik kertas, dipakai untuk pabrik rokok juga, dipakai untuk yang lain juga, maka itu tidak jadi masalah, karena engkau tidak langsung melakukan hal yang haram. Demikian pula engkau petani cengkeh, dipakai untuk ibu-ibu dan juru masak, dipakai juga untuk rokok misalnya. Maka itu pun tidak mengapa, karena itu tidak khusus untuk rokok. Tetapi kalau engkau adalah perusahaan yang memang induknya adalah rokok, maka engkau mengerjakan pertanian cengkeh khusus untuk rokok, tidak untuk lainnya, karena itu di bawah perusahaan induknya, maka engkau bantu-membantu dalam perkara yang haram. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, Afan Ustaz mau bertanya, di kampung saya ini ada agama kepercayaan atau kafir. Jika orang beragama kepercayaan tersebut meninggal, apakah diperbolehkan jika berita kematiannya disiarkan di masjid? Dan apakah kami boleh takziah? Jazakallah khairan Ustaz. Kalau dia orang yang kafir, barakallahu fikum, enggak perlu kita takziah kepada mereka. Kecuali kalau ingin mendakwahi orang-orang yang ditinggal tersebut kepada Islam. Artinya ta'liful qulub, mengenalkan pada mereka hak Islam yang benar itu seperti ini, agar mereka tertarik. Barakallahu fikum. Itu juga berkait dengan orang-orang kafir dhimmi yang di bawah kekuasaan kaum muslimin, yang tidak memerangi kaum muslimin, tidak membuat permusuhan dengan kaum muslimin. Maka ini urusannya dengan itu, bagaimana kita mendekatkan mereka pada Islam. Baik, adapun menyiarkannya di masjid tidak merupakan sunnah, walaupun untuk muslimin, apalagi untuk orang kafir. Tidak sunnah, karena dilarang. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, nahan nabi anin nai, atau an-nabi sallallahu alaihi wasallam naha anin nai. Nabi sallallahu melarang untuk mengumumkan kematian. Mengumumkan kematian dalam artian dengan suara di masjid dikeraskan begitu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Wallahu taala alam bissawab. Baik, atau pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana menyikapi suami yang sering membeli barang dengan COD dengan seorang wanita, yakni bertemu di satu tempat untuk serah terima barang? Jazakallahu khairan. Di suatu tempat, setahu saya COD itu diantarkan ke rumah kan? Iya. Barang datang baru bayar. Iya. Artinya bukan di satu tempat, di rumahnya. Sebaiknya kalau pengantarnya laki-laki, suami yang menerimanya. Kalau pengantarnya ternyata perempuan, ya istri yang menerimanya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah, Afan Ustaz mau tanya, apa hukum bermain mystery box atau ikut game, itu kotak misteri? Jazakumullah khairan. Baik, wallahu alam, saya tidak tahu bentuknya. Yang jelas, kalau itu adalah game apapun, itu adalah kesia-siaan, membuang waktu, sehingga masuknya di dalam lagwun. Kalau sudah kita tahu kalau itu adalah lagwun, kesia-siaan, maka terkena ayat Allah SWT dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Berbahagialah orang-orang beriman yang mereka salatnya khusyuk. Itu yang pertama sifat orang mukmin. Yang kedua, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang meninggalkan perbuatan sia-sia, menjauh dari lagu. Ikhwan bin Azzaq, demikian pula dalam surat Al-Furqan tentang ibadur rahman, Allah juga menceritakan bagaimana sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang marahman. Ternyata mereka adalah orang-orang yang menjauh juga dari perkara yang sia-sia, perkara yang merupakan lagwun. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan mereka kalau melihat sesuatu yang sia-sia, mereka meninggalkan dengan terhormat. Ditambah lagi, barakallahu fikum, kalau sampai mengeluarkan modal, seperti game-game online itu mengeluarkan modal. mereka menghabiskan pulsanya, mereka menghabiskan uang untuk itu. Maka lebih mengerikan lagi, barakallahu fikum. Dikhawatirkan akan bisa jatuh ke dalam judi ketika dia mendapatkan keuntungan ketika menang. A'udzubillah min dzalik. Lagunya sudah mengerikan, apalagi ditambah dengan membuang harta sia-sia. Maka terkenal ayat lain, wa minan nasi may yashtari lahu al-hadid yudhillu an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli, artinya dengan mengeluarkan modal, ucapan-ucapan sia-sia atau kesia-siaan untuk menghalangi dari jalan Allah. A'udzubillahi min dzalik wa barakallahu fikum. Naam. Ya, kemudian untuk pertanyaan terakhir, bismillah, Afan Ustaz izin bertanya, bagaimanakah orang yang mengqada puasa Ramadan di beberapa tahun berikutnya yang dimana dia telah lupa berapa hari dia punya hutang puasa Ramadan? Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Baik, banyaklah puasa-puasa sunnah. Perbanyak puasa-puasa sunnah, mudah-mudahan al-hasanat yudhibna sayyi'at, sebagaimana Allah katakan dalam Quran. Bahwa kejelekan, kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Atau seperti ucapan Rasulullah SAW, atbi'is sayyi'at al-hasanata tamhuha, ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Maka langkah bagusnya ketika engkau merasa sudah banyak hutang dan lupa berapa hutangnya, maka hendaklah engkau memperbanyak puasa-puasa sunnah sampai engkau yakin bahwa yang tertinggal dari puasa tersebut sudah terbayarkan. Barakallahu fikum.